وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حفظني وحفظكم الله جميعا. Di antara sempurnanya keislaman kita, di antara sempurnanya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita perkara-perkara yang baik, mengajarkan kepada kita amalan-amalan saleh yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka selain dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala begitu pula rasulnya memperingatkan dari segala macam kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah yang ada, dalam rangka seorang itu agar berhati-hati, seorang itu tidak terjerumus di dalamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus satu nabi pun kecuali wajib bagi mereka untuk menjelaskan, membimbingkan kepada mereka seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui kepada umat. Begitu juga memperingatkan kepada mereka kejelekan-kejelekan yang mereka ketahui kepada umat. Di antaranya Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun afdhalur rusul wal anbiya, rasul yang terbaik, nabi yang paling mulia, pun memperingatkan umatnya dari fitnah-fitnah yang ada. Dalam banyak hadisnya oleh karena itu para ulama una aimatul muhaddithin, mereka bersemangat, mereka mengumpulkan satu kitab khusus yang memang barakallahu fikum terkumpul di dalamnya ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Hal itu dalam rangka agar kita betul-betul mempelajarinya, betul-betul berhati-hati darinya, dan tidak terjatuh di dalam perkara yang sama. Di antaranya dalil Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka, mereka memasukkan kitab khusus dengan pembahasan Kitabul Fitan, kitab yang mengumpulkan di sana perkara-perkara yang terjadi, fitnah-fitnah yang akan melanda umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejelekan-kejelekan yang akan menyebar di tengah-tengah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Begitu juga di antaranya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau memiliki karangan khusus mengumpulkan di dalamnya al-adillah, dalil-dalil yang berisikan tentang fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat. Ahadithul fitan wal hawadith. Beliau menamakan kitabnya dengan hadith-hadith yang berisikan tentang fitnah-fitnah. Begitu pula kejadian-kejadian yang akan terjadi, musibah-musibah yang akan terjadi di tengah-tengah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا. Sesungguhnya termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda bahwasanya bumi ini betul-betul sudah tua umurnya, bahwasanya sebentar lagi kita akan menghadap hisabullah azza wa jal, menghadapi kiamat. Di antara tandanya adalah an yaqilal ilm, ilmu itu semakin sedikit. Dan ini nampak apabila kita perhatikan masyarakat yang mereka menisbahkan diri mereka kepada al-Islam sama sekali tidak mengerti syariatullah azza wa jalla, sehingga pada keseharian mereka tidak nampak sedikit pun, tidak terbedakan sedikit pun bahkan antara mana yang kafir dengan mana yang muslim, mana yang mukmin dengan mana yang musyrik. Sebatas barakallahu fikum identitas keislamannya hanya tertulis di KTP-KTP mereka ataupun akte-akte mereka dan yang lain. Jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umat jauh dari agama, jauh dari al-ulama, jauh dari ahli ilm. Wa yu'jibu kullu dhi ra'yin ra'yahu, dan setiap orang yang memiliki gagasan pemikiran itu merasa takjub, merasa bangga dengan pemikirannya, idenya masing-masing, dan tidak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada hadyu ahli ilm. Mereka masing-masing memiliki pemikiran, mereka masing-masing memiliki gagasan, dan tidak dibimbing di atas qawaid syar'iyyah, qaidah-qaidah syar'iyyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbidullahu al-ilma intiza'an min suduril 'abd, innama yaqbiduhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu dengan begitu saja dari kalbu-kalbu manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dengan meninggalnya ulama satu persatu. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadun nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bighairi 'ilmin fa dhallu wa adhallu. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satu alim pun, alim yang betul-betul rabbani, membimbing umat dengan sidq, jujur, betul-betul nampak pada dirinya qawaid syar'iyyah ala rusukhin fil ilm. Bukan yang dimaksud dengan al-alim di sini al-muta'alim, orang yang sok menampakkan dirinya berilmu, orang yang hanya pandai di dalam mengemukakan, berorasi, berbicara, namun tidak mengerti al-adillah syar'iyyah, tidak mengerti qawaid-qawaid diniyah, dasar-dasar agama, pondasi-pondasi yang harus seorang itu merujuk kepadanya. Dan apabila dia tahu, tidak tahu, wajib bagi dia untuk kembali kepada ahli ilm. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan pada suatu tempat orang-orang yang seperti ini, maka disitulah sumber bala, sumber kesesatan, sumber kehancuran umat. Maka umat pun akan mengambil pemimpin-pemimpin yang mereka pada hakikatnya bodoh, tidak mengerti agama, tidak mengerti barakallahu fikum qawaid syar'iyyah, bukan ulama yang mereka jadikan rujukan. Namun ru'usan juhala, para pemimpin-pemimpin yang jahil, yang hanya barakallahu fikum pandai di dalam berorasi, pandai di dalam berbicara. Maka orang-orang yang seperti ini mafsadahnya betul-betul besar di tengah-tengah umat. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Maka ketika mereka ditanya, diminta fatwanya, diminta bimbingannya, dijadikan sebagai rujukan, aftau bighairi ilmin, dia memberi fatwa tanpa ilmu karena memang dia tidak punya ilmu. Fadallu wa adallu, maka dengan itulah umat menjadi sesat dan dia menyesatkan yang lainnya. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yadhharul jahl. Begitu pula nampak di antara tanda-tanda kiamat kebodohan itu merajalela dan ia diimbas ketika orang-orang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari at-ta'allum, belajar agama. Al-iqbal 'alal ulama. Maka kejahilan-kejahilan itu muncul. Kerusakan-kerusakan yang berakibat darinya, kerusakan akidahkah, pemikirankah, akhlakkah, manhajkah, sulukkah, semuanya berimbas ketika mereka jauh dari al-ilm. Bersumber ketika mereka jauh dari majalisul ulama. Tidak nampak pada mereka, barakallahu fikum, simat al-ilm. Begitu juga diantara tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini, wa yakthur az-zina, begitu pula zina akan merajalela. Dan betul-betul kita perhatikan, betul-betul nampak bahkan di zaman-zaman kita, yang namanya az-zina bukanlah suatu perkara yang aib bagi kebanyakan orang, merupakan perkara yang lumrah, bahkan dijadikan sebagai kebanggaan ketika seorang itu berhasil merusak kehormatan seorang wanita, seorang muslimah yang berhijab, dirusak kehormatannya dan diceritakan kepada teman-temannya dengan anggapan ini adalah kebebasan. Bahkan diistilahkan di kalangan-kalangan mereka ketika ditanya kepada nisa, bahkan itu di nisa al-muslimin, wanita-wanita kaum muslimin, apakah masih perawan? Apakah masih kehormatannya terjaga? Sampai mereka menjawab, apakah di zaman sekarang hal itu masih penting? Menunjukkan bahwasanya rasa malu pada diri-diri mereka sudah tidak ada. Norma-norma, nilai-nilai agama pada diri-diri mereka betul-betul hilang. Begitu juga barakallahu fikum disebutkan di dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara tanda-tanda hari kiamat, la taqumu sa'ah hatta yakthura al-mal wa yafid. Di antara tanda-tanda hari kiamat, harta-harta itu justru makin melimpah. Dan inilah yang pada hakikatnya dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ketika harta, ketika usaha itu berkembang, ketika orang-orang yang barakallahu fikum memulai memiliki fasilitas-fasilitas yang ada, malah justru inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Mal faqru akhsha alaikum, kata Rasulullah SAW ketika menasihati para sahabatnya, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya, malah justru yang aku khawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan kepada kalian dunia, fatanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba di atasnya, kalian menanggalkan agama kalian, syariat kalian ditanggalkan, ilmu yang dulu kalian pelajari kalian hilangkan, sama sekali tidak memiliki azar. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan itu betul-betul kita saksikan di zaman sekarang. Orang-orang berlomba-lomba walaupun harus dengan mengorbankan agamanya, mengorbankan ilmunya, mengorbankan imannya, mengorbankan yang dengannya seorang itu bisa masuk dalam jannah dengan sesuatu yang paling rendah daripada sebuah sayap nyamuk, yang lebih rendah daripada bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tanafasal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu sebelum kalian, ahlul kitab, al-yahud dan nasara berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga perkara tersebut menghancurkan, membinasakan kalian sebagaimana umat terdahulu membinasakan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ikhwati fil a'za nazakumullah. Pada kekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dengan hadis-hadis yang seperti ini agar kita sadar, agar kita faham bahwasanya kondisi yang kita hadapi inilah kondisi yang betul-betul dekat dengan hari kiamat. Agar seorang itu yang memiliki basirah, yang cerdas, yang termasuk ulul albab, itu mengambil ibrah darinya dan tidak tertipu dengan hingar-bingar kehidupan dunia. Wala aqul inna talabad dunya muharram, dan saya tidak mengatakan di majelis ini bahwasanya mencari dunia itu perkara yang muharram, la abadan. Walakin biqadar. Walakin utlubu biqadri ma amarakumullah. Wahrisu ala amriddin, wahrisu ala iqbal Allah azza wa jal. Wahada huwa barakallahu fikum al-izzah, kemuliaan. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan ada yang bisa memperbaiki keadaan umat di zaman sekarang kecuali dengan apa yang dulunya umat-umat terdahulu, generasi-generasi awal itu menjadi baik dengannya, yaitu dengan tamasuk bidin, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menerapkan prinsip-prinsip ilmu di dalam dirinya, baik dari prinsip akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Dalam setiap perangai-perangainya nampak, dan itu tidak akan mungkin terrealisasi ketika seorang itu justru malah menjauh dari ilmu dan merasa bahwasanya dirinya sudah belajar begini dan begitu, sudah lama mengenal dakwah begini dan begitu. Maka ilmu yang seperti ini, barakallahu fikum, barakatul ilmu, akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Wa naktafi bihadzal qadar wa aqimish shalah.